Betapa kamu punya nilai tinggi. Oh, sampah kering, kumpul dan setorkan ke bank sampah. Ditimbang dan dipilah, jadilah hasil karya menawar. Di hati hari minggu, ayo kerja bakti, menanam sayur, toga dan buah, di polybag, di pot atau di tanah. Meskipun banyaknya tanamannya ada, namun tidak ada satu pun yang layu. Pikiran pun peres, mata jadi terang, begitu harap lingkungan yang hidup. Ayo menanam, kita pun papa, ditimbang dan dipilah, jadilah hasil karya jadi nasabah bank sampah kita. Biarlah hati berseri-seri, lihat lingkungan yang asli. Oh, sampah kering, kumpul dan setorkan ke bank sampah. Ditimbang dan dipilah, jadilah karya bernawar. Oh, sampah kering, kumpul dan setorkan ke bank sampah. Ditimbang